pasti untukku warnai hari. Jalani kisah, walau ku tahu kau telah bersamanya, ku tetap tegar melawan salah. Jalani cerita yang bukan untukku, kau kan selalu kupuja dan kan selalu kupuja. Ku tetap